cantikmu kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis hujan, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Karena tak ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis hujan, waktu ini tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis hujan, cinta ini tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Untukmu. Kau hidup jenatiku. Thank you. mungkin semua harus terjadi. Kesalahan yang telah ku perbuat jadi bila ku kan mati di sini, mati dalam penantian yang tak bertepi dan terkubur penyesalan yang tak. Gua gak denger. Dan terkubur penyesalan yang tak. Segitu dong. Segitu dong. Kurang kenceng. Ini malam minggu loh. Sekali lagi bareng-bareng ya. Dan terkubur penyesalan yang tak. Namamu yang takkan mungkin hilang meski usang dimakan waktu. Jua ini lama mencari, mencari belahan dirinya yang telah lama pergi. Begitu menjauh bersama dirimu yang takkan mungkin pernah coba berpikir untuk kembali. Mungkin semua harus terjadi. Kesalahan yang berlaku berbuat jadi penyebab kau pergi. Bila aku kan mati di sini, mati dalam penantian yang tak berkepi dan terkubur penyesalan yang tak berarti. Rasa perih selalu menghampiri, menghampiri hayalku. Terlintas bayangmu, bayang yang selalu menyiksa diriku. Walau selalu ku coba membakar injak kenangan itu. Mungkin semua harus terjadi. Kesalahan yang telah ku berbuat jadi penyebab kau pergi. Mati di sini, mati dalam penantian yang tak berkepi dan terkubur penyesalan yang tak berarti. Mungkin semua harus terjadi. Kesalahan yang telah ku berbuat jadi bila aku kan mati di sini, mati dalam penantian yang tak berdepi dan kubur penyesalannya. Mungkin semua harus terjadi. Kesalahan yang telah ku berbuat jadi penyebab kau pergi. Bila bukan mati. I'm Whoa!

until your love with all your heart and soul. It's a torture when I feel bad. It's a smile when I get mad. All the little things I am, every day I know. Say yes, together we're the very best. I know that I am truly blessed every day.